Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashadu an la ilaha illallah wahdu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiya ba'da. Allahumma salli ala muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansarihi wa man jahada haqqa jahdih. Wa man da'a bidawatihi ila yaumiddin. Ifadil kiram, saudaraku-saudaraku yang budiman, tuan-tuannya cerdas dimanapun Anda berada. Kita lanjutkan lagi seri Tarbiyah Islamiyah dengan mengusung tema memahami grand design kehidupan. Sebagaimana yang telah disampaikan di presentasi sebelumnya, dengan memahami grand design kehidupan dari ujung sampai ujungnya lagi, sampai dari awal sampai akhir, maka kita akan memahami tentang jalan hidup. Jalan hidup yang harus kita lakukan ini, yang harus kita isi ini, ya. Dari mana kita dan harus apa kita di sini dan mau kemana kita. Dengan memahami grand design kehidupan yang kita di salah satu, kita adalah salah satu pelaku di dalam grand design kehidupan itu, dan kita tidak bisa keluar daripada grand design kehidupan itu. Begitu kita sudah menjadi manusia, Allah takdirkan kita menjadi manusia hidup di dunia ini, maka kita adalah menjadi salah satu pemain dari pertandingan besar itu, dari perlombaan besar itu, dari arena gelanggang kehidupannya itu. Saudaraku yang budiman, tuan cerdas, dengan memahami grand design kehidupan yang bertahap, ya, yang berpindah-pindah dari satu alam ke alam lain. Dulu kita tidak memiliki jasad, kita memiliki ruh. Kemudian Allah takdirkan kita berada di rahim ibunda kita sekitar 9 bulan. Ada yang lebih, ada yang kurang. Itu adalah alam kandungan. Allah tiupkan ruh ke dalam jasad kita ketika kita sekitar 4 bulan di alam kandungan. Kemudian tumbuh berkembang sehingga menjadi seorang bayi. Lahir di dunia ini, maka kita menapaki alam berikutnya, alam dunia. Alam dunia ini, ya, ada kelahiran dan ada kematian. Semua orang akan mengalami hal tersebut. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang berjiwa akan mati. Manusia berjiwa, hewan berjiwa, ya, maka semuanya akan mati. Ya. Jin juga berjiwa, maka dia juga akan mati. Semuanya makhluk akan mati. Yang hidup, yang maha hidup adalah Allah Azza wa Jalla. Ya. Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah Al-Hayyul Qayyum. Saudaraku yang budiman, kemudian setelah kematian mau kemana? Nah, ini adalah pertanyaan besar. Ya. Pertanyaan besar yang dicoba untuk dijawab oleh para pemimpin agama, ya, kepercayaan, keyakinan dari dulu sampai sekarang dan sampai nanti. Masing-masing memiliki justifikasi, ya, alasan, ya, berbagai macam argumentasi untuk mengukuhkan bahwa setelah mati kehidupannya begini dan begini. Ya. Namun gambaran kehidupan setelah kematian, yang tahu siapa? Yang tahu adalah yang menguasai kehidupan setelah kematian. Maka satu-satunya konsep yang komprehensif, konsep kehidupan yang komprehensif yang bisa menjawab secara tuntas pertanyaan, ya, terkait dengan kehidupan setelah mati, itu hanya ada di dalam Islam. Hanya ada di dalam Islam. Karena apa? Karena referensi utama daripada Islam adalah Al-Quranul Karim, wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan Al-Quranul Karim, kitab suci Al-Quran, kumpulan wahyu Allah yang diturunkan kepada Muhammad Rasulullah SAW, disampaikan oleh Malaikat Jibril alaihissalam, ya, itu berisi tentang undang-undang dasar kehidupan. Ya. Bukan hanya untuk mengatur kehidupan di dunia ini, tapi justru yang paling penting adalah mengabarkan tentang undang-undang dasar kehidupan setelah kematian. Ya, dari alam barzah, ya, kemudian hari kiamat, yaumul ba'ats, hari berbangkit, kemudian padang mahsyar, kemudian yaumil hisab, yaumil mizan, sirat, sampai ke surga dan neraka. Semuanya jelas di dalam Al-Quran dan diperinci lagi, diperjelas lagi di dalam hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sahih, yang sahih, yang hasan, yang sahih. Nah, dan kita bisa mempelajarinya. Nah, karena kehidupan setelah kematian, maksudnya kehidupan di alam kubur dan seterusnya itu sampai hari kiamat, hari berbangkit, hari akhir, ya, itu adalah kehidupan selama-lamanya. Ya. Maka fokus kita seharusnya yang kehidupan yang di sana, karena itu kehidupan selama-lamanya. Sementara kalau di dunia ini, ya, itu hanyalah sebentar. Ya kan? Berapa lama kita hidup di dunia? Sebentar. Maka penting sekali bagi semua manusia untuk memahami aturan main, undang-undang dasar kehidupan nanti di akhirat yang akan berlangsung selama-lamanya. Nah, ini adalah suatu pemikiran yang mudah dicerna oleh siapapun yang berpikiran jernih dan dengan akal sehat. Ibarat suatu jalan panjang, ya. Jadi kehidupan ini adalah ibarat melalui jalan yang sangat panjang, ya. Dan kita tidak tahu ujungnya sampai di mana, karena ya, kehidupan di surga dan neraka adalah selama-lamanya, ya. Kehidupan di akhirat adalah selama-lamanya, ya. Kehidupan di surga dan neraka bisa selama-lamanya, ya. Kehidupan di akhirat selama-lamanya. Maka ini adalah jalan kehidupan yang tidak bertepi, yang tidak berujung, terus menerus, ya. Cuma perpindahan aja dari satu alam ke alam berikutnya, ya. Alam dunia, alam kubur, kemudian padang mahsyar, ya. Ya, hari akhir itu, yang sudah mulai hari akhir, terus-terusnya. Sampai the end. The end-nya adalah al-jannah, ya, au nar, an-nar au jannah, ya. Surga atau neraka. Nah, inilah. Maka ibarat melalui jalan hidup, dan kita semuanya melalui jalan hidup itu, jalan itu, maka penting sekali, ya, kita mengetahui petunjuk jalan yang benar, yang mampu mengantarkan kepada tempat keselamatan kita, yaitu surga, dan mampu mengantarkan kita, menghindarkan kita dari tempat neraka, tempat azab yang sangat pedih. Maka petunjuk jalan itu, ya, ya, karena dia ibaratnya itu untuk seluruh jalan yang akan kita lalui, ya, maka petunjuk jalan itu harus merupakan satu petunjuk yang sangat jelas, ya, kemudian terang benderang, dan juga jalan hidup itu, ya, merupakan jalan hidup yang komprehensif totalitas, yang melingkupi seluruh dimensi kehidupan kita. Saudaraku yang budiman dan cerdas. Nah, disinilah pentingnya petunjuk jalan hidup yang benar. Petunjuk jalan hidup yang benar. Al-hidayah itu penting sekali. Karena semua keyakinan agama itu mengajarkan tentang jalan hidup itu, petunjuk itu. Nah, untuk memilah mana yang benar dan mana yang salah, maka kita perlu melihatnya dari sisi kacamata yang analisa yang komprehensif, yang menyeluruh, yang totalitas. Ya. Saudaraku yang budiman itu jelas. Jadi ibarat jalan yang panjang. Ya. Ya. Maka jalan itu di dunia ini memang pelakunya dipisah-pisah oleh zaman, oleh generasi. Ya. Manusia yang hidup di dunia ini dipisahkan oleh apa? Oleh tempat. Berbeda. Oleh waktu, oleh zaman, oleh generasi per generasi. Tetapi nanti setelah hari kiamat, ya, maka semua manusia akan menuju pada satu tempat. Ya, semuanya dikumpulkan di padang mahsyar. Nah, walaupun di dunia ini terpisah, ya, kita tidak ketemu dengan zamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika hidup, ya, karena 14 abad lampau. Ya. Kita tidak ketemu dengan zamannya Fir'aun, ya, zaman Musa Alaihissalam. Kita tidak ketemu dengan zamannya ya, Nabi ya, Nuh alaihissalam. Ya. Dan mungkin ya kita juga tidak ketemu dengan orang yang datang belakangan setelah kita. Yang mungkin lahir wallah alam ya, mungkin 100 tahun lagi. Wallah alam, kalau belum kiamat. Ya. Tapi nanti di akhirat itu semuanya dikumpulkan dari satu. Ya. Ya. Semua Nabi, semua rasul dikumpulkan jadi satu. Semua manusia di setiap zaman generasi dikumpulkan jadi satu. Maka kira-kira ya, ini secara akal logis, secara akal sehat, pikiran jernih. Maka kira-kira nanti di sana itu sistem yang berlaku apa? Tentunya pasti satu sistem aturan. Ya. Karena ini menyangkut semua manusia. Satu, ya. Ya. Jadi satu sistem aturan yang integral. Ya. Ketika hukum nanti ditegakkan di sana, pengadilan, ada pengadilan di sana, ada pembalasan. Maka sistem pembalasan, sistem pengadilan itu tentunya harus satu hukum, satu undang-undang dasar. Ini adalah mudah dicerna oleh siapapun. Satu sistem undang-undang dasar kehidupan yang berlaku di sana. Nah, undang-undang dasar itu, ya, haruslah undang-undang dasar yang komprehensif, yang menyeluruh, yang bisa merangkum semua bisa menghakimi semua kegiatan manusia dari satu generasi ke generasi berikutnya. Ya. Nah. Oleh sebab itulah maka, ya, dengan konsep Islam, ya, Islam itu hadir ya, sebagai undang-undang dasar kehidupan, sebagai sistem jalan hidup ya, satu-satunya untuk kehidupan, untuk seluruh kehidupan ya, sampai akhir zaman, sampai hari kiamat. Ya. Ya. Walaupun di dunia ini kita terpisahkan oleh ya, manusia itu terpisahkan oleh gelombang generasi, ya, gelombang zaman. Ya, silih berganti satu generasi ke generasi berikutnya. Namun nanti di akhirat kita akan semuanya dikumpulkan. Nah, saudaraku yang budiman atau cerdas, karena kita di dunia ini ya, terpisah dari satu generasi ke generasi berikutnya, maka Allah yang Maha Rahim, yang Ar-Rahim, Ar-Rahman, Ar-Rahim, kemudian menginstal. Mengirim para nabi dan rasul di setiap zamannya. Untuk apa? Untuk menjadi pemberi peringatan. Ya. Wa ma arsalnaka illa kafatalinas basyiron wa nadhiro. Ya. Sungguhnya tidaklah aku utus engkau, ya, Muhammad, kecuali kepada seluruh manusia. Basyiron wa nadhiro. Memberikan kabar gembira dan peringatan. Kabar gembira tentang apa? Tentang ampunan Allah yang sangat luas, yang maha luas. Tentang ampunan Allah yang maha besar. Tentang ampunan Allah bagi orang-orang beriman. Yang sungguh-sungguh beriman. Bagi orang-orang muslim yang sungguh-sungguh dalam keislamannya. Dan janji Allah, surga seluas langit dan bumi. Ya, selama-lamanya bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Yang sungguh-sungguh beriman dan beramal soleh. Orang-orang yang mutakin, orang-orang yang musinin, ya. Dan juga peringatan. Memberi peringatan apa? Akan azab neraka yang sangat pedih. Dan ini bagi orang-orang yang mati dalam kondisi kafir, musyrik, non-muslim. Ya. Orang-orang yang mati dalam kondisi non-muslim, tidak beragama Islam, tidak berkeyakinan Islam, maka dia ya, azab yang sangat pedih di neraka selama-lamanya. Na'udzubillahi min dzalik. Ancaman Allah juga berlangsung kepada orang-orang munafik. Ya, orang-orang munafik itu dari zahirnya, penampilannya dia muslim. Ya. Tetapi hatinya itu membenci Islam, membenci Al-Quran, membenci ya, sunnah Nabi, membenci ya, aturan yang datangnya dari Allah. Ya. Hatinya tidak mau taat, tunduk patuh kepada Allah. Walaupun lahiriahnya dia muslim. Ya. Nah ini adalah peringatan keras bagi mereka. Nah, saudaraku yang budiman dan cerdas, untuk memilih jalan hidup yang benar, maka kita harus ya, harus melihat dari bukti-bukti yang otentik, bukti-bukti yang jelas. Kenapa ini menyangkut konsekuensi adalah keselamatan atau ketidakselamatan, ya. Selama-lamanya. Ya. Keselamatan atau bencana selama-lamanya. Ya. Di akhirat nanti. Maka penting sekali kita mencari jalan hidup yang benar. Jalan hidup yang merupakan petunjuk. Jalan hidup yang penuh dengan petunjuk. Ya. Nah, kemudian juga satu hal. Bahwa nasib manusia setelah mati dari alam kubur. Ya, kemudian nanti dihidupkan kembali, dibangkitkan di padang mahsyar, dikumpulkan semuanya di sana, dan seterusnya sampai ya yaumil hisab, yaumil mizan, sampai di neraka atau surga, itu ditentukan di mana? Ditentukan di dunia ini. Ya. Kenapa? Karena setelah mati tidak ada lagi kesempatan untuk beramal, untuk beriman, untuk beramal soleh, untuk beribadah, untuk berbuat kebaikan. Ya. Tidak ada lagi. Kesempatan satu-satunya untuk ya, mencari jalan hidup yang benar, mencari keyakinan yang benar, untuk berpegang teguh dengan aturan hidup yang benar, jalan hidup yang benar, ya, untuk beriman yang benar, ya, beramal soleh yang benar, itu hanya ada di dunia ini. Kesempatannya cuma sebentar di dunia ini. Ya. Ya. Oleh sebab itu maka ya, Allah menyeru kita untuk segera bertaubat. Meminta ampun kepada Allah jika kita selama ini jalan hidup kita salah. Jalan hidup kita tidak sesuai dengan Islam. Kita kembali kepada Islam. Kembali kepada jalan hidup yang benar, yaitu Islam. Saudaraku yang budiman, kalau untuk mencari jalan hidup yang benar di mana, maka kita bisa melihat di dalam surat Al-An'am, surat Al-Quran, surat Al-An'am, surat ke-6. Ya. Allah berfirman dari surat ayat 82 ya, sampai 90. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mempercampur adukkan keimanan mereka dengan syirik, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan rasa aman dan mereka mendapat petunjuk. Ketika ayat ini disampaikan Rasulullah Muhammad SAW kepada para sahabat, maka para sahabat khawatir. Kenapa? Karena di situ disebutkan walam yalbisu imanahum bizulmin. Ya. Ya. Tidak mempercampur adukkan keimanan dengan kezoliman. Ya. Sementara mereka merasa ya sebagai manusia biasa banyak zolim. Ya. Secara langsung maupun tidak langsung. Maka Rasul kemudian mengklarifikasi yang disebut dengan bizulmin itu adalah sebagaimana tersirat di dalam surat Al-Qaman, inna syirka la zulmun azim. Ya. Sesungguhnya mensekutukan Allah itu adalah kezoliman yang besar, yang paling besar. Ya. Jadi Maksudnya adalah tidak mempercampurkan iman dengan kesyirikan, ya, dengan mempersekutukan Allah, ya, dengan menyembah selain Allah. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka itu adalah mendapatkan aman, ya, aman, ya. Jadi karena dia teguh dengan keimanan, ya, konsisten dengan istiqomah dengan keimanan itu, ya, iman kepada Allah artinya apa? Tunduk patuh kepada Allah, ridho kepada ketentuan Allah, ya, berserah diri kepada Allah, bersandar diri kepada Allah, ya, kemudian beribadah hanya kepada Allah, mengabdikan hidup dan kehidupannya untuk Allah. Itu adalah iman yang benar, ya, iman yang sungguh-sungguh. Maka kalau orang itu seperti itu, maka dia tenang. Tenang hatinya kenapa? Karena kehidupan di depan kita. Ya, kehidupan setelah mati. Dan seterusnya. Ya, sampai hari kiamat nanti, hari akhir. Ya, yang selama-lamanya, yang abadi itu. Itu ya, kalau kita beriman dengan Allah. Sungguh-sungguh. Ya, menetapi jalan keimanan yang benar itu. Maka insya Allah kita akan aman. Tenang hati kita. Mereka itulah yang mendapatkan petunjuk. Nah. Kemudian lanjutannya, watilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumi narfa'u darajatin man nasya' inna rabbaka hakimun alim. Dan itulah keterangan kami yang kami berikan kepada Ibrahim untuk menghadapi kaumnya, kami tinggikan derajat siapa yang kami kehendaki, sungguhnya Tuhanmu Maha bijaksana, Maha mengetahui. Jadi ini adalah terkait dengan Ibrahim. Pada zamannya, ya, di ketika Ibrahim hidup itu, ya, ya, dalam riwayat itu, ya, semua penduduk bumi itu musyrik, musyrik. Ya. Ya, bayangkan jumlahnya itu ribuan, ya, bahkan jutaan mungkin, ya. Semuanya tinggal di desa-desa di pelosok negeri, ya, di kampung-kampung, ya, terpisah dalam kabilah-kabilah. Ya. Ya. Itu mereka musyrik semuanya, kecuali hanya Ibrahim, istrinya, Sarah, dan Lut. Lut itu keponakan Ibrahim. Ya, Nabi Lut alaihissalam. Ya. Jadi tiga orang yang tauhidullah. Ya. Yang benar-benar beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah itu berarti tauhidullah. Hanya menyembah Allah dan tidak menyembah selain Allah. Dan tidak mempercampurkan antara menyembah Allah dan menyembah yang lainnya. Jadi benar-benar murni hanya menyembah Allah. Ya, tunduk patuh kepada Allah. Nah, ini adalah iman. Nah, pada waktu itu hanya tiga orang itu, ya. Maka Ibrahim, ya, perjuangannya itu luar biasa, ya. Luar biasa untuk menghadirkan keimanan di tengah-tengah umat, untuk menghadirkan tauhidullah, ya, mengisahkan Allah di tengah-tengah umat. Dan ini terungkap di dalam ayat berikut, ayat sebelumnya, yaitu ayat nomor 79. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya. Ibrahim berkata, ini wajah tu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ard hanifan wa ma ana minal musyrikin. Ya. Aku hadapkan wajahku kepada Allah, ya, yang menciptakan langit dan bumi, ya, dengan penuh kepasrahan, ya, ya, mengikuti agama yang benar, ya. Dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik, ya. Sekali-kali lagi, wa ma ana minal musyrikin, dan aku bukanlah termasuk orang yang musyrik, yang mempersekutukan Allah. Jadi ini dasar, ya, agama yang benar, dasar keimanan yang benar. Ada orang mengatakan, saya sudah beriman, ya, kepada Tuhan Bapa, Tuhan Anak. Itu berarti bukan beriman. Ya. Beriman yang benar adalah tauhidullah, yaitu hanya beriman kepada Allah semata. Ya. Maksudnya menyembah Allah semata, tidak boleh menyembah selain Allah. Atau menyembah Allah tapi juga menyembah yang lain juga tidak bisa, hanya menyembah Allah satu, ya, al-ahad, ya, itu, ya, hanya satu itu yang disebut dengan iman. Kenapa? Dengan iman itu seperti itu, hanya menyembah kepada Allah, maka dia hidup dia itu diserahkan kepada Allah, ya, tunduk patuh kepada aturan Allah. Jadi hidup dan kehidupannya direformasi sedemikian rupa, dikelola, ya, diatur agar dia hidup dan kehidupannya mengikuti ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah iman, ya. Kemudian ayat 84, wa wahabna lahu Ishaq wa Yaqub kullan hadaina wa Nuhan hadaina min qabl wa min dzurriyyatihi Dawud wa Sulaiman wa Ayyub wa Yunus wa Musa wa Harun wa kadzalika najzil muhsinin wa Zakaria wa Yahya wa Isa wa Ilyas kullum minas solihin wa Ismaila wa Ilyasa wa Yunus wa Luta wa kullam faddalna 'alal 'alamin wa min abaihim wa dzurriyyatihim wa ikhwanihim wajtabainahum wa hadainahum ila siratin mustaqim dhalika hudallah yahdi bihi man yasha'u min ibadihi walau asyraku lahabita 'anhum ma kanu ya'malun ulaika alladhina atainahumul kitaba wal hukma wan nubuwwah fa iyakfur biha haula faqad waqalna biha qauman laysu biha bikafirin ulaika alladhina hadallah fa bihudahu muqtadi qul la as'alukum 'alai ajra in huwa illa dzikralil 'alamin. Dan kami telah menganugerahkan Ishak dan Yakub kepadanya, kepada Ibrahim, kepada masing-masing telah kami beri petunjuk, ya, petunjuk huda, ya, al-huda minallah, ya, ya, al-huda minallah. Petunjuk itu memang hanya dari Allah, karena apa? Allah Maha mengetahui semua kehidupan, Allah Maha menguasai semua kehidupan. Dan sebelum itu kami telah memberi petunjuk juga kepada Nuh dan kepada sebagian dari keturunannya, ya, keturunan Ibrahim, yaitu Dawud, Sulaiman, Ayub, Yusuf, Musa, dan Harun. Dan demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang muhsinin. Muhsinin adalah senantiasa berbuat baik. Dan Zakaria, Yahya, Isa, dan Ilyas, semuanya termasuk orang-orang yang soleh. Kullum minas solehin, semuanya itu termasuk orang-orang yang soleh. Soleh, mana soleh? Soleh adalah orang yang beramal sesuai dengan, ya, perintah Allah, taat kepada Allah, ya, sesuai dengan sunnah Nabi dan Rasulnya, dan dia ikhlas, ya, kepada Allah, ya, mengharap keridhaan Allah di akhirat, ya. Jadi amal-amalnya, ya, diperbuat, ya, ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi, ya. Dan dia orientasinya untuk akhirat. Nah, inilah saleh, ya. Saleh. Kemudian dan Ismail, Al-Yasa, Yunus dan Lut, masing-masing kami lebihkan derajatnya di atas umat yang lainnya pada masanya. Dan kami lebihkan pula derajat sebagian dari nenek moyang mereka, keturunan mereka dan saudara mereka. Kami telah memilih mereka menjadi nabi dan rasul, dan mereka kami beri petunjuk ke jalan yang lurus. Jadi jelas, ya. Jadi Allah berfirman, wajtabainahum wa hadainahum ila siratim mustaqim. Kami telah pilih mereka, kemudian kami berikan petunjuk dan petunjuk kepada jalan yang lurus, jalan yang benar. Nah, ini. Jadi jalan petunjuk yang benar adalah jalannya para nabi dan rasul. Dalika hudallah yahdi bihi may yasha'u min ibadi. Ya. Maka itulah petunjuk Allah, ya. Dengan itu kami, dia memberi petunjuk kepada siapa saja yang dikehendaki di antara hamba-hambanya. Ya. Maka walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Nah, sekiranya mereka mempersekutukan Allah, ya, menyembah selain Allah, maka amal-amal mereka akan habito. Habito itu artinya musnah, lenyap, ya. Maka la habito anhum ma kanu ya'malun. Jadi apa yang telah dilakukan di dunia, ya, nanti di akhirat itu semuanya adalah la habito. La habito adalah lenyap, musnah. Nah, ini adalah nanti sumber penyesalan yang selama-lamanya bagi orang musyrik, orang yang mati dalam kondisi musyrik, orang yang mati dalam kondisi kafir, orang-orang mati yang non-muslim. Karena penganut agama selain Islam itu adalah mereka menyembah, mereka mempersekutukan Allah. Ya, mereka menyembah tuhan-tuhan selain Allah. Itu berarti mempersekutukan Allah. Ya, bahkan mereka tidak menyembah Allah berarti dia kafir. Maka mereka itulah, ya, orang-orang yang telah kami berikan kitab, hikmat, dan kenabian. Jika orang-orang Quraisy itu mengingkarinya, maka kami akan menyerahkannya kepada kaum yang tidak mengingkarinya. Kemudian ayat ini, ya, ayat ke-90. Ulaikal ladzina hadallah fabihudahum muqtadi. Ya. Mereka itulah para nabi yang telah diberi petunjuk oleh Allah, maka ikutilah petunjuk mereka. Jadi ini adalah perintah Allah kepada Rasulullah Muhammad SAW untuk, ya, fabihudahum muqtadi. Ya. Rasulullah Muhammad SAW diperintahkan Allah untuk mengikuti petunjuk jalan hidup para nabi dan rasul sebelumnya. Kenapa? Karena memang jalan hidup para nabi dan rasul, ya, jalan hidup semuanya termasuk jalan hidup yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, Muhammad SAW, ya, untuk kita umat akhir zaman ini, maka itu semuanya adalah petunjuk dari Allah. Sumbernya satu, yaitu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Maka aku tidak meminta imbalan kepadamu dalam menyampaikan dakwah ini, menyampaikan Al-Quran, menyampaikan Islam. Al-Quran itu tidak lain hanyalah peringatan untuk seluruh alam. In huwa illa dzikra lil alamin. Jadi Al-Quran ini peringatan untuk seluruh alam. Seluruh alam adalah seluruhnya. Ya. Seluruh alam berarti dari alam awal, ya, ya, kita hidup itu alam roh, kemudian alam kandungan, alam di dunia ini, alam barzah kubur, kemudian alam akhirat. Ya. Ya. Jadi semuanya Al-Quran ini adalah peringatan untuk seluruhnya. Ya. Peringatan artinya apa? Sebagai warning, sebagai penjelas, sebagai pemberi penerang. Ya. Al-Quran adalah merupakan undang-undang dasar kehidupan seluruh zaman, seluruh alam, seluruh dimensi kehidupan. Jadi fabihudahum muqtadi, maka terhadap petunjuk itulah engkau ikuti. Ya. Maka disinilah, ya. Jadi jalan hidup yang benar adalah jalan hidup yang telah disampaikan dan dicontohkan para nabi dan rasul. Oleh sebab itu maka penting sekali kita mempelajarin kehidupan para nabi dan rasul, dan terutama adalah kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kenapa? Karena beliau adalah merupakan nabi dan rasul terakhir, dan kita ini adalah umat terakhir, yaitu umatnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada jalan keselamatan kecuali jalan hidup Islam, kecuali jalan hidup yang telah disampaikan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini penting sekali, ya. Jadi ini dengan memahami grand design kehidupan yang demikian panjang bertahap, ya, maka kita pada kesimpulan bahwa, ya, kita harus berada pada jalan hidup yang benar. Ya. Maka mencari jalan hidup yang benar, mencari keyakinan yang benar, ya, itu harus menjadi kewajiban bagi seluruh manusia. Seluruh manusia, ya, merenungkan, berpikir, ya, mengevaluasi apakah jalan hidup kita ini sudah benar atau salah. Benar dari kaca sudut pandang mata Allah, karena Allah adalah Maha Kuasa, Maha Mengetahui, yang menguasai seluruh zaman, seluruh kehidupan, seluruh alam. Allah adalah Tuhan seluruh alam. Nah, inilah, ya, maka dengan memahami, ya, grand design kehidupan, kita akan juga mudah, ya, untuk berpikir jangka panjang, untuk memiliki strategi jangka panjang. Ya. Betul bahwa kita memang di dunia ini hidup cuma sementara. Tetapi, kita ini sebenarnya adalah, ya, melalui kehidupan abadi. Ya. Semua manusia meliputi kehidupan abadi, cuma alamnya yang berbeda-beda. Oleh sebab itulah, saudaraku yang budiman dan cerdas, maka kita penting untuk, ya, banyak merenung, banyak berpikir tentang jalan hidup kita ini. Apakah jalan hidup kita itu benar dan atau salah? Nah, untuk membedakan, memilah jalan hidup kita benar atau salah, maka, ya, kita bisa cross check, ya, apakah jalan hidup kita ini sesuai dengan Al-Quran atau dan Sunnah Nabi atau tidak. Nah, itu. Udah. Karena apa? Karena Al-Quran dan Sunnah Nabi, ya, hadis Rasulullah, ya, itu adalah satu paket kehidupan, satu paket aturan hidup, satu paket cara menjalani kehidupan ini. Satu paket cara menjalani kehidupan ini yang sumbernya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah adalah penguasa seluruh alam. Allah adalah Maha mengetahui apa yang akan terjadi di depan kita, apa yang akan terjadi ribuan tahun lagi, apa yang akan terjadi jutaan tahun lagi, apa yang akan terjadi selama-lamanya nanti. Kenapa? Karena Allah adalah penguasa semuanya itu. Maka penting sekali kita bersandar kepada Allah, memohon ampun kepada Allah, penting sekali kita banyak istighfar, ya. Kita mensucikan Allah, penting sekali kita zikrullah. Ala bi zikrillahi tatma'innal qulub. Ala bi zikrillahi tatma'innal qulub, ya. Ingatlah, dengan ingat kepada Allah, zikrullah, maka hati akan tenang. Kenapa? Karena kita yakin yang menguasai semua kehidupan hanyalah Allah. Yang menguasai apa yang akan terjadi, yang akan kita alami nanti, ya. Ya, itu adalah Allah, ya. Dan Allah adalah Maha Hidup, ya. Nah, oleh sebab itu maka penting sekali bagi kita, ya, untuk banyak, ya, banyak memikirkan kebesaran Allah, ya. Banyak memikirkan kebesaran Allah. Nah, disinilah maka pentingnya kita memperkuat keimanan, ya, dengan memikirkan cita-cita Allah yang Maha Besar ini, yang besar ini, ya, yang sangat besar ini. Coba banyak kita bayangkan, semakin banyak kita merenungkan tentang langit, ya, kita amati kehidupan di langit, ya, subhanallah, ternyata langit ini susah diukur ketepinya di mana, ya, padahal, ya, bahkan untuk mengukur jarak antara satu bintang dengan bintang lain itu pakai 1 tahun kecepatan cahaya. 1 tahun kecepatan cahaya, bayangkan. Artinya cahaya itu, ya, meluncur, ya, selama 1 tahun. Ya. Padahal 1 detik kecepatan cahaya itu adalah sama dengan sekitar, ya, 300 kilometer. Ya. 300 kilometer jaraknya. 1 detik. Ya. Jadi luar biasa, luar biasa jauhnya ujung daripada kehidupan di dunia. Ini hanya kehidupan dunia, apalagi nanti di akhirat, ya, di mana itu kehidupan abadi. Ya. Allah Akbar, Allah Akbar, ya. Maka harusnya dengan memahami grand design kehidupan itu kita semangat. Ya. Semangat. Kenapa? Karena momentum hidup di dunia ini adalah momentum satu-satunya untuk beriman kepada Allah dengan benar. Untuk menjalani hidup keyakinan yang benar, yaitu Islam. Satu-satunya jalan untuk mengerahkan amal ibadah, amal dakwah, amal jihad, amal perjuangan. Kenapa? Karena kalau kita ingin, ya, dijamin masuk surga oleh Allah, maka kita harus mengikuti perintah Allah, aturan Allah. Apa itu? Yaitu Allah telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Ya, bi anna lahumul jannah. Sungguhnya Allah telah membeli, ya, orang mukmin itu jiwa dan hartanya. Nah, nyawanya dan hartanya. Kehidupannya dan hartanya. Dengan apa? Bi anna lahumul jannah. Ya. Yuqatilu nafsabilah, ya. Fayaqtulu wa yuqtalun. Wa'dal haqqan fit Taurati wal Injil. Wal Quran, ya. Jadi itu adalah merupakan janji Allah, ya. Janji Allah yang sudah termaktub dalam kitab Injil, ya, Taurat, ya, dan Al Quran, ya. Janji Allah, dan Allah, ya, Inna Allah la yukhliful mi'ad, ya. Allah itu tidak menyalahi janjinya sedikit pun. Kenapa? Karena Allah Maha Kuasa terhadap kehidupan yang akan datang. Terhadap kehidupan di akhirat Allah juga Maha Kuasa. Ya. Maka apa yang terjadi di akhirat adalah sebagaimana yang Allah firmankan di dalam Al-Qur'an, sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan sebagaimana yang dijanjikan oleh Allah, ya. Ya. Maka yang terjadi itu, maka karena kita sudah mendapatkan informasi tentang janji Allah itu di dunia ini, ketika kita masih di dunia ini, dan kemudian kita diberi kesempatan, ya, untuk melakukan sesuai dengan kehendak kita, maka kita pilihlah jalan keselamatan, jalan yang benar, yaitu Islam. Nah, inilah semua para nabi dan rasul itu berada di jalan Allah, jalan petunjuk Allah, yaitu apa? Islam. Allah tak butuh ilah Allah. Allah tak butuh ilah Allah. Karena semua nabi dan rasul itu menyeru pada umatnya, Allah tak butuh ilah Allah. Janganlah engkau menyembah kecuali hanya kepada Allah semata. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Ya. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Ya. Katakanlah Allah itu ahad, esa, tunggal, ya. Laisa kamitsli syai'un. Tidak ada sesuatu yang menyerupai Allah. Ya. Allah Maha Agung, Allah Maha Suci. Allah Maha Sombong, Allah Maha Indah, Allah Maha Mulia, Allah Maha Tinggi, ya. Sementara yang lainnya adalah makhluk, yang lainnya adalah lemah, ya kan, kerdil, ya, tergantung sama Allah, ya, dan mereka semuanya rezekinya tergantung sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Nah, jadi janji Allah, ya, kepada orang-orang yang beriman, yang berjuang sungguh-sungguh di jalan Allah dengan mengikuti sunnah Nabi, dan salah satu sunnah Nabi yang paling pokok dan utama adalah dakwah ila Allah, menyeru manusia ke jalan Allah kepada Allah untuk mengabdi sepenuhnya kepada Allah, ya. Itu adalah jalan para nabi. Semua nabi dan rasul adalah dakwah ila Allah, ya. Menyeru manusia untuk menyeru kepada Allah. Menyeru kepada Allah berarti menyeru kepada akhirat, kehidupan akhirat, ya. Semua nabi dan rasul itu menyerukan umatnya untuk apa? Untuk fokus ke akhirat, ya. Ya. Dan dunia ini hanya ala kadarnya aja. Fokus yang terpenting akhirat. Kenapa? Akhirat adalah kehidupan abadi, ya. Dan di sana di akhirat ada api neraka yang sangat pedih-pedih sekali, ya. Dan juga ada ampunan Allah dan rahmat Allah, ya, surga seluas langit dan bumi, ya, selama-lamanya. Maka inilah para nabi dan rasul adalah orang-orang yang berada di jalan misi yang terbesar sepanjang sejarah kehidupan manusia. Dan para nabi rasul bukan hanya menyeru, tapi juga mereka memberikan contoh langsung dalam praktek kehidupan sehari-hari kepada para orang-orang pengikutnya yang beriman. Ya. Tapi pada orang-orang kafir, ya, diberi peringatan. Dan Rasulullah SAW, Muhammad SAW itu selain memberi peringatan juga memerangi, ya, diperintahkan oleh Allah untuk memerangi orang-orang yang musyrik, orang-orang yang munafik. Orang-orang musyrik, orang-orang munafik itu oleh Allah diperintahkan kepada Rasulullah untuk diperangin. Rasulullah bersabda bahwa wama arsalna ila rahmatan lil alamin. Wama arsalna ila rahmatan lil alamin. Aku diutus oleh Allah, ya, tidak lain kecuali untuk rahmat seluruh alam. Wa qatilun nas hatta tasyhadu alla ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah, wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi, dan juga aku diutus untuk memerangi manusia sampai mereka itu beriman kepada Allah, ya, tunduk patuh kepada Allah, berikrar bersumpah saat janji la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, dan Muhammad adalah rasulnya. Nah, dalam prakteknya, ya, dalam implementasinya, itu dalam konsep memerangi ini itu dibeli pilihan, ya, pilihan tiga, ya. Pertama, masuk Islam, maka kalau masuk Islam maka dia sejajar dengan kaum muslimin yang sudah duluan, tidak ada senior dan junior, ya. Kemudian hak-hak dan kewajiban sama dengan kaum muslimin, ya. Kemudian yang kedua adalah membayar jizyah. Mereka yang tidak mau masuk Islam, tidak mau beragama Islam, ya, tapi dia tunduk patuh kepada hukum aturan Islam. Nah, ini dia membayar jizyah yang besarnya itu sekitar 2 dirham per tahun per orang. 2 dirham itu kecil sekali, ya. Per tahun loh, ya. Per tahun, ya. 2 dirham, ya. Kecil sekali, ya. Itu untuk keselamatan, ya, nyawanya, hartanya. Dan keyakinannya dibiarkan, ya. Dibiarkan menjalankan keyakinan agamanya. Kemudian yang ketiga, kalau tidak mau pilihan pertama dan kedua, maka diperangin, ya. Diperangin. Nah, inilah, ya, sampai, ya, Allah memenangkan kaum muslimin, ya, terhadap orang-orang kafir, ya. Saudaraku yang budiman dan cerdas, inilah jalan hidup yang benar, ya. Jalan hidup dari Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia, terserah ya, mau beriman atau mau kafir. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa qul lil haqqi mir rabbik, wa qul lil haqqi mir rabbik, faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Inna a'tadna lil zalimina narun akhata bi suradiqha." Wa yastaghisu yughasu bima in kal muhli lil wuzu, bisa syarabu wa sa'at murtafaqah. Surat Al-Kahfi. Jadi katakanlah kebenaran itu hanya dari Allah. Ya, silakan aja faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Ya, silakan aja mereka mau beriman silakan, mau kafir juga silakan. Tapi ingat, inna a'tadna lidzalimin narun akhata bihim suradiqah. Ingatlah, aku telah memperingatkan bagi orang zalim. Orang zalim itu orang kafir, orang musyrik, ya. Orang munafik itu zalim. Zalim kepada Allah, zalim kepada manusia lain. Maka baginya itu adab yang sangat pedih, neraka, ya. Yang siksanya itu melingkupin dirinya, melingkupin dari mana, dari atas bawah kanan kiri, ya, depan belakang, ya. Bayangkan dari seluruh alam melingkupi dia, ya. Dari seluruh arah melingkupin dia, adabnya itu, ya Allah, itu adalah suatu penderitaan yang luar biasa, ya, sehingga apa, sehingga itu mau mati tidak bisa, tapi hidup juga susah. Kenapa? Karena tersiksa. Siksa dengan pedih, ya, adab pedih, ya, panas yang menyala-nyala dari seluruh penjuru. Nah, ini yang diperingatkan oleh Allah kepada orang-orang kafir. Kenapa? Karena orang-orang kafir, orang musyrik itu adalah musuh Allah. Ya. Musuh Allah, ya. Dan juga dilaknat oleh Allah. Maka ini penting sekali. Nah, daripada kita menjadi musuh Allah yang Maha Agung, Maha Besar, Maha Perkasa, ya, yang pemilik segala sesuatu dan juga yang menguasai kehidupan di akhirat, maka ya kita jangan menjadi musuhnya, ya. Dengan apa? Dengan kembali kepada agama fitrah, agama Islam, ya. Kembali kepada kebenaran jalan hidup yang benar, ya. Walaupun memang jalan hidup yang benar ini, Islam ini, ada konsekuensinya, kita hidup akan sedikit susah, ya. Karena kalau ada kewajiban sholat 5 waktu, ya enggak apa-apa. Kita menderita di dunia sebentar kok. Ya, ibaratnya kita mempersiapkan diri untuk pesta, ya. Kita capek sedikit sebentar di dunia ini untuk pesta selama-lamanya di akhirat, ya. Jadi persiapan diri yang capek sedikit di dunia ini, ya, itu enggak ada apa-apanya dengan kenikmatan yang Allah sediakan nanti di akhirat, ya. Maka orang-orang beriman, ya, orang-orang benar-benar beriman, mereka semangat menjalankan sholat 5 waktu, ya. Semangat, ya, berpuasa. Semangat di dalam melaksanakan ibadah-ibadah lain, ya, kepada Allah, tunduk patuh kepada aturan Allah, dan karena memahami bahwa Allah itu tidak zalim sedikit pun kepada manusia, maka hatinya tenang dan tenang, insyaallah. Demikian saudaraku yang budiman, mohon maaf kalau ada khilafan, al-haqqu min rabbik, ya. Kebenaran itu hanya datangnya dari Allah, ya. Dan kita jangan ragu-ragu, ya. Jangan ragu-ragu, ya. Yakin. Kenapa? Karena semakin kita mempelajari Islam, semakin mempelajari Al-Quran, semakin banyak mempelajari hadis Rasulullah, semakin mempelajari kehidupan Rasulullah, kita akan semakin yakin tentang jalan hidup yang benar. Insya Allah demikian, dan itu menjadi penguat hidup kita, ya, bekalan kita, ya, untuk menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Mohon maaf kalau ada khilafan. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.